Pak Faisal, setelah dibuka kemungkinan swasta berperan dalam sektor energi, bagaimana kemungkinan pengembangan listrik oleh pelaku swasta, Pak? Ya, swasta sih ada. Kan saudaranya Pak Yusuf Kalla udah bangun tuh pembangkit listrik kan, Bosowa Group, dapat pinjaman dari BRI. BRI ini ya, 600 miliar rupiah kan kemarin. Nah, jadi yang dapat ternyata itu-itu saja. Nah, barangkali tidak transparan ya pengadaan listriknya ya. Yang dapat lo lagi itu kan belum tentu kredibel ya. Kreditnya di mana-mana bermasalah. Kemudian kita juga heran, investor seperti itu pada saat yang hampir bersamaan mengembalikan kredit, tapi dia pinjam kredit dari mengembalikan ke BNI 600 miliar, dia pinjam dari BRI 600 miliar. Masa sih rakyat awam tidak berpikir, ini apa, ada gelan apa lagi gitu. Nah yang begitu-begitu yang menguasai infrastruktur. Selain sumber pendanaan, akar masalah kelangkaan listrik apa, Pak? Akar masalahnya apa? Salah satu masalahnya adalah karena PLN bergantung kepada BBM. Walaupun penggunaan BBM pembangkit PLN cuma 20-an%, tapi menguras kocek PLN karena terhadap total biaya PLN itu mencapai 70% lebih BBM. Nah, kalau BBM-nya naik setiap hari, maka PLN-nya pun akan kehabisan nafas. Sementara subsidi untuk listrik dipatok di APBN tidak boleh lebih dari sekian gitu kan. Nah, jadi kalau PLN terus menyalakan listrik tapi tidak dibayar oleh pemerintah karena subsidinya sudah dipatok di APBN, maka PLN nanggung kerugian sendiri. Maka ketimbang PLN makin banyak rugi, maka ya udah PLN lah, mengurangi produksi sajalah. Alasannya rusaklah pembangkit, kuranglah apa, karena cuaca lah. Kan asal-alasan yang tidak masuk akal itu. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.